Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, ayyuhat talabah wat talibat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena dengan karunia Allah semata dan nikmat darinya kita semuanya bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau bi ihsan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat, ilmu Al-Quran wa Sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilmu, yang dimaksud dengan ilmu tadi adalah ilmu apa? Syariat, Al-Quran wa Sunnah. Itulah ilmu yang dimaksud, dipuji di dalam ayat dan hadis. Seperti misalnya antum hafal sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, misalnya antum hafal hadis ini, Man salaka, siapa yang menempuh tariqan, jalan. Yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari pada jalan yang dia tempuh itu ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Nah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam memuji orang yang berjalan menuntut ilmu, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, disanjung, dipuji, dan diberi janji akan dimudahkan jalannya menuju apa? Jannah. Muncul sebuah pertanyaan, ilmu apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, ilmu apa? Al-jawabu, jawabannya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah. Bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu yang lain. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat. Ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Wa ma'rifatu nabiyihi. Ilmu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam. Dan ilmu ya, yang dengannya seorang mengenal agama Islam. Ilmu tentang taharah, bagaimana seorang bersuci. Ilmu tentang as-salah, bagaimana dia melakukan ibadah salah. Ilmu tentang al-asma wa sifat, ilmu tentang mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Nah, demikian pula kalau kalian hafal hadis, misal talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Ya, ini hadis mahfuz indan nas. Ini hadis masyhur. Semua kaum muslimin bisa dikatakan sering mendengar dan hafal. Menuntut ilmu itu hukumnya fariwah. Fardu ala kulli muslim, atas setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariah. Ya. Ilmu tentang bagaimana seorang beribadah kepada Allah, ilmu tentang Al-Qur'an was sunnah, inilah yang dimaksud dalam hadis talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Jadi bukan ilmu yang lain. Nah, kalau orang tidak tahu ilmu matematika, tidak dosa, tidak berdosa. Kalau seandainya ada orang yang tidak ngerti ilmu kimia, juga tidak dosa. Nah, tapi kalau sudah babnya adalah ilmu tentang sholat, semua orang harus tahu. Tidak bisa orang mengatakan, oh cukuplah ada yang sudah belajar, saya tidak belajar, tidak apa-apa, tidak bisa. Ini sesuatu yang masing-masing pribadi harus memiliki ilmunya. Dia harus mengamalkan ilmu tentang ibadah sholat ini. Ini yang dimaksud fariidhah. Contohnya itu. Nah, di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, saya ingatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya agar kita lebih bersyukur kepada Allah, ternyata kita dimudahkan untuk duduk di tempat ini, ya. Kalian para thalabah juga dimudahkan untuk duduk di ma'had ini, di pondok pesantren ini, untuk belajar ilmu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Falyahmadullah, maka banyaklah kita memuji Allah. Ya. Naam. Dimudahkan. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kalian para penuntut ilmu. Tempat yang nyaman, ya. Walaupun malam tapi terang, ada lampu. Ya kan? Baik. Antum bisa duduk dengan nyaman. aman. Ya. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Sebagian orang mungkin merasa bangga dia bisa belajar sampai ke luar negeri sana. Ya, ke Inggris, ke Perancis, ke Jerman. Belajar teknik ini, teknik itu, belajar kimia, belajar fisika, belajar jauh-jauh belajar di sana. Ya. Namun subhanallah ternyata dia tidak mengerti bagaimana ibadah kepada Allah. Berwudu saja tidak mengerti. Saya pernah bertemu dengan seorang yang sudah tua. Ya. Waktu itu kita sedang di Masjid Nabawi. Ada seorang tua duduk. Kebetulan akhirnya ngobrol dengan saya. Kemudian dia mengatakan, "Mas, saya sedih." "Loh, kenapa sedih, Pak?" "Saya ini orang yang diberi oleh Allah kecerdasan. Cerdas luar biasa ini orang." Dia mengatakan, "Saya bisa sekian banyak bahasa. Bahasa Inggris saya bisa, bahasa Jepang saya bisa, bahasa Jerman saya bisa, pokoknya saya lupa yang dia sebutkan. Yang jelas dia punya banyak bahasa yang dikuasai dan dia telah berkeliling ke dunia. Kalau pergi ke Cina mestinya harus bisa bahasa Cina. Dia pelajari. Ke Jepang dia belajar bahasa Jepang. Bahasa Inggris jelas itu bahasa wajib yang dia harus bisa dan kuasai. Tapi begitu saya duduk di sini, di Masjid Nabawi, saya merasa bodoh. Banyak masyayikh yang duduk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tafsir, mengajarkan hadis. Saya tidak mudeng sama sekali. Saya tidak faham apa yang dikatakan oleh mereka. Padahal itu adalah kalamu Rabbil Alamin. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim. Kok tidak faham? Itu yang membuat sedih ini orang. Padahal itu adalah sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan seperti ini, seperti ini. Rasul memerintahkan kita untuk berbuat ini, berbuat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita ini dan itu. Tapi saya tidak faham. Itu yang membuat beliau sedih. Betul tampak kesedihan luar biasa. Di saat saya sudah tua, Mas. Sudah tua. Ini kita sebutkan kisah agar antum para pemuda ini bersyukur kepada Allah. Jadi jangan merasa minder dengan orang-orang yang belajar jauh di sana sampai luar negeri. Tapi mereka tidak ngerti itu apa Al-Quran, apa itu As-Sunnah. Antum duduk di sini mempelajari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Duduk mendengarkan sabda Nabi yang menjadikan niatan-niatan kita ini menjadi baik insyaallah, innamal a'malu binniyat, diingatkan tentang pentingnya niat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Diingatkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian kalian pun belajar bagaimana Nabi salat. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana beliau rukuk, bagaimana beliau sujud, bagaimana beliau menunaikan ibadah ini. Kemudian kalian juga duduk menghafalkan ayat demi ayat. Yang itu adalah kalam Rabbil Alamin, ucapannya Allah. Ya. Kemuliaan yang akan didapat oleh seorang muslim ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu untuk mempelajari Alkitab wassunnah. Naam. Di sini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ya taufik, diberi oleh Allah kemudahan untuk kita senantiasa ya menuntut ilmu, diberi kekokohan, diberi kemudahan ya. Dan bagi ikhwanna ya kaum muslimin ya, meskipun kita sudah tua, kita sudah berumur, mari kita berbuat. Kita sendiri terus berusaha. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan kemudian kita juga mendorong anak-anak kita, talabatul ilm, kita bantu agar mereka bersemangat, agar mereka memiliki ya azam yang kuat. Karena sungguh umat ini butuh orang-orang seperti kalian, talabatul ilm. Butuh para penuntut ilmu. Butuh orang yang mengerti agama ini. Nah, kalau para dokter sudah banyak, teknokrat, ahli teknologi sudah banyak orang belajar, bahkan berlomba-lomba. Ya. Tapi yang belajar agama ini ya semua orang butuh. Nah, dan itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk memperbanyak warisan itu. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ilmu waris ya. Itu sedikit mukaddimah, barangkali semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu faraid, ilmu waris yang sudah kita mulai dan terakhir kita bahas sebelum Ramadan ya. Insyaallah kita masih berada pada bab yang kedua dari buku ilmu faraid yang kita baca bersama. Bab yang kedua yaitu bab tentang ayat dan hadis ya tentang faraid, tentang waris. Kita sudah membahas ayat tentang warisan anak dan cucu. Sudah kita bahas. Sebagaimana kita juga sudah membahas tentang warisan ayah dan ibu. Kemudian kita juga sudah membahas warisan suami dan istri. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk kepada ayat berikutnya dalam Al-Qur'an yaitu suratul Nisa. Ya, masih dalam suratul Nisa ayat yang ke-12 ya. Tentang warisan anak-anaknya ibu. Warisan anaknya ibu. Tahu anaknya ibu itu siapa? Maksudnya anaknya ibu adalah saudara seibu. Saudara seibu, saudara kita yang seibu itu maksudnya anaknya ibu. Ya. Yeah. Yeah. Sebelumnya ya, yeah, yang namanya saudara, yeah, namanya saudara itu ada tiga macam, ya. Yeah. Saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara apa? Seibu, ya, yeah. Saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara apa? Seibu. Ini yang namanya saudara. Kalau kita punya sedulur, lanang, wadon, ya, yeah, saudara kita itu ya tiga jenis ini. Kalau saudara kita bapaknya sama dengan kita, ibunya sama dengan kita, berarti saudara apa? Sekandung, kan gitu, ya? Yeah. Ya. Yeah. Rata-rata kita seperti itu. Nah, bapak ibu ya punya anak ya dua misalnya saya sama adik saya lain namanya saudara sekandung. Kemudian qadarullah misalnya bapak dan ibu pisah cerai misal. Ya. Bapak kita menikah lagi ya punya istri, ibu kita menikah lagi punya suami. Ya. Kemudian masing-masing punya anak. bapak kita punya anak, berarti saudara siapa itu? Seayah, ayahnya sama dengan kita, tapi ibunya beda. Nah, ibu kita yang menikah lagi punya suami yang lain, punya anak, itu namanya saudara seibu. Ini hanya sekedar penggambaran saja. Dan semuanya mahram bagi kita, ini penting. Jadi kita belajar nasab, itu penting. Di antara faedahnya adalah untuk mengerti, minimal mengerti mana mahram kita dan mana yang bukan mahram kita. Harus ngerti nasabnya. Ini bapak saya, ini kakek saya, ini ya bapaknya bapak, ini bapaknya ibu, dan seterusnya. Ini saudara saya sekandung, ini saudara saya seayah, ini saudara saya seibu. Ya. Jadi apa di antara faedah kita mempelajari nasab? Hah, antum? Yang nengok. Antum, iya. Apa di antara faedahnya? Agar kita mengetahui mana yang mahram dan mana yang bukan. Nah, saya tak tanya sekarang antum. Misalnya antum punya saudara sekandung, punya saudara seayah, punya saudara seibu. Misal ya. Sudah bisa dibayangkan. Baik, anak-anak mereka. Antum misalnya punya saudara sekandung, punya anak perempuan. Ya. Punya saudara seayah juga punya anak perempuan. Punya saudara seibu, punya anak perempuan. Mana yang mahram? Anaknya saudara antum yang sekandung, atau anaknya saudara antum yang seayah, atau anaknya saudara antum yang seibu, mana yang mahram? Hah? Saudara sekandung, namanya keponakan ya. Bingung nih, keponakan apa maning ye? Jangan bingung. Ini untuk semua lo ya, untuk semua. Mana yang mahram? Ya semuanya, ikhwan. Semuanya mahram. Semuanya mahram. Jadi anak-anaknya saudara-saudari kita semuanya mahram. Apakah itu saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara apa? Seibu. Begitu mas ya. Giling-giling mas. Ya. Ingat-ingat. Namanya anak, anaknya saudara-saudari kita itu semuanya mahram. Apakah itu saudara kita sekandung, saudara kita seayah, atau saudara kita seibu? Naam. Wabillahi taufik. Contoh kembali pada kasus tadi yang saya sebutkan. Mungkin kita belum masuk ke sini. Ya. Tadi ayah kita berpisah dengan ibu kita. Qadarallahu wa masya fa'al. Ya. Pisah misal. Nah, ayah kita punya anak lagi. Ya. Ibu kita punya anak lagi. Itu namanya saudara-saudara kita, yang ini sekandung, yang ini seayah, yang ini seibu, itu semua mahram kita. Baik itu saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara apa? Seibu. Itu mahramnya kita. Termasuk anak cucunya mereka terus adalah mahramnya kita. Begitu ya. Nah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu diantara faedah kita mempelajari nasab. Agar kita mengerti mana mahram kita dan mana yang bukan mahram. Faedah yang lain adalah agar kita mengerti hukuk, hak-hak mereka. Ada hak rahim, ya. Ada hak waris. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Agar seandainya ada di antara seorang yang mati, mengerti, oh ini punya hak karena dia masih saudara, sekandung. Oh dia punya hak karena saudara seayah. Oh dia punya hak karena saudara apa? Seibu. Ini diantara faedah. Nah, dan ini sangat terkait dengan ahkam, dengan hukum. Hukum safar kan seperti itu ya, bagi wanita tidak boleh safar kalau tanpa apa? Mahram. Ngerti siapa mahramnya. Ya. Dalam pernikahan juga demikian. Ya. Nanti dalam bab pernikahan seperti dengan siapa seorang boleh menikah, siapa yang berhak menjadi wali, ini semuanya sangat erat kaitannya dengan ilmu nasab, mengenal nasab. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Kembali kepada ayat yang akan kita bahas, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Di akhir ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa akan menjelaskan tentang warisan saudara-saudari kita seibu. Yakni putra-putrinya ibu kita. Ibu kita tadi yang dalam kasus kita ini tadi cerai, ya. Itu kan punya anak. Baik itu laki-laki atau perempuan, itu anak-anaknya ibu. Berarti saudara-saudari seibu kita. Ya. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyyati yusa biha aw dayn ghayra mudhar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa in kana rajulun yurasu kalalatan, seandainya ada seorang yang mati dan hartanya diwarisi secara kalalah. Kalalah maksudnya orang ini mati, tidak punya usul dzukur dan tidak punya furu', dia tidak punya anak-anak, ya, tidak punya anak cucu dan tidak punya, ya, usul dzukur, tidak punya ayah, ya, kakek. Jadi seorang mati tidak punya keturunan, anak tidak punya, cucu tidak punya, atau ada tapi sudah pada meninggal lebih dulu, ini tidak ada ahli waris dari, ya, anak-anak dan cucu. Dan juga tidak punya ahli waris dari usul, dzukur. Tidak ada ayahnya, tidak ada kakeknya. Tapi dia punya saudara, saudari. Nah ini. Ini yang namanya kalalah. Orang mati, ya, kemudian diwarisi secara kalalah. Maksudnya dia mati, ahli warisnya, ya, tidak ada dari keturunan dia, anak atau cucu. Tidak ada pula ayah. Dan ke atas tidak ada. Nah, ini namanya kalalah. Nah, kalau saya mati punya anak laki-laki, ya ini bukan kalalah namanya. Harta saya nanti diambil sama anak laki-laki saya. Tapi kalau saya mati, tidak punya anak laki-laki, tidak punya, nah, anak perempuan juga, tidak punya, tidak punya furu', ya, tidak punya furu', tidak punya keturunan, baik anak atau cucu, dan saya tidak punya usul, tidak punya apa? Usul dzukur. Asal usul saya yang laki-laki, yaitu ayah, kakek, ini namanya kalalah. Ini yang namanya kalalah. Allah berfirman, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun. Demikian pula kalau ada wanita yang mati dan dia kalalah. Ya, ini tidak punya anak-anak, cucu, dan tidak punya apa? Ayah. Walahu akhun aw ukhtun. Namun dia punya saudara laki-laki atau punya saudari, ya, ini yani saudara perempuan. Dia tidak punya anak, tidak punya bapak ke atas, namun dia punya saudara laki-laki. Yang dimaksud adalah saudara laki-laki seibu atau saudari seibu. Ini yang dimaksud dalam ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa adalah saudari saudara seibu atau anak-anaknya ibu. Bagaimana cara mewariskan hartanya? Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka kalau saya mati, saya punya ahli waris saudara seibu, maka saudara seibu jatahnya adalah 1/6. Jatahnya berapa? 1/6. Falikulli wahidin minhumas sudus. Sudus yakni 1/6. Saudari laki-laki saya, kalau hanya satu saudara laki-laki, dia 1/6. Atau saya mati, ahli waris saya adalah saudari perempuan, seibu. Dia juga 1/6. Naam. Dapatnya 1/6. Kalau satu saudara laki-laki atau satu saudari perempuan. Nah, kalau mereka lebih dari satu, 2, 3, 4, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kanu أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. Kalau mereka lebih dari satu, yaitu dua, tiga, empat, lima, saya mati, kemudian saya punya saudari atau saudara seibu lebih dari satu, dua, tiga atau lebih, maka mereka fahum syuraka'u fi thuluts, mereka berserikat dalam sepertiga, mereka bareng-bareng dapat sepertiga. Naam. Dan itu dibagikan kapan? Min ba'di wasiyati yusa biha aw daynin ghayra mudhar. Sesudah wasiat ditunaikan, sesudah hutang dilunasi. Jadi harta mayit ini sudah digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya, kemudian sudah ditunaikan wasiatnya, baru kemudian dibagi untuk ahli waris. Dan ini adalah wasiat perintah dari Allah. Ingat, pembagian waris ini wasiatnya Allah. Dawuhi Allah, perintahnya Allah. Ya. Wasiatan minallah. Ini adalah wasiat dari Allah. Naam. Wallahu alimun halim. Dan Allah adalah zat yang maha berilmu. Ya. Dan zat yang maha penyantun. Naam. Insyaallah ini bisa difahami. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, kalau ada seorang yang mati kemudian ahli warisnya adalah saudara atau saudari seibu. Antum sudah tahu apa yang dimaksud saudara saudari seibu. Bagaimana pembagiannya? Berapa hak mereka? Kalau mereka sendiri satu orang, maka masing-masing mendapatkan berapa? Ya, karena satu orang ya seperenam. Tapi kalau lebih dari satu, mereka mendapatkan berapa? Sepertiga. Sepertiga dengan seperenam banyak mana, Mas? Seperenam. Nah. Banyak seperenam atau sepertiga? Antum dikasih roti gede, ya. Rotinya dibagi enam. Dengan roti dibagi tiga, gede mana? Sepertiga. Lu bayangkan roti. Ya, kalau roti dibagi enam itu kecil. Tapi kalau roti dibagi tiga itu apa namanya? Lebih besar. Begitu ya? Ya. Jangan lihat angkanya. Ya. Nah. Sepersepuluh dengan seperseratus. Besar mana? Sepersepuluh dengan seperseratus. Besar sepersepuluh. Yakin? Sudah, berarti antum paham. Ini ikhwatul kiram rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh soal, contoh-contoh kasus ya. Nah, contoh-contoh kasus seperti ini. Ada seorang mati, ya, seorang mati, kemudian dia meninggalkan seorang suami, berarti yang mati perempuan nih. Ada orang perempuan mati, kemudian dia meninggalkan suami dan satu saudari seibu. Satu saudari seibu. Nah, dipikir dulu. Seorang mati meninggalkan apa tadi? Suami, kemudian saudari seibu, satu juga. Sambil merojah pelajaran yang telah lalu. Tidak punya anak, tidak punya cucu, namanya kalalah ini. Tidak punya juga apa namanya, ya, bapak, kakek tidak punya. Naam. Taib. Suami mendapatkan berapa ikhwan? Murojaah yang dulu. Suami mendapatkan berapa? Lihat ayatnya. Suami mendapatkan setengah dari harta mayit. Karena mayit tidak punya apa? Anak. Jadi suami dapat setengah. Kemudian saudari seibu mendapatkan berapa? Seper satu orang berapa tadi? 1/6. Jadi kalau hartanya 6 juta, harta yang ditinggalkan 6 juta, wanita ini mati meninggalkan 6 juta rupiah. Maka suami mendapatkan setengahnya, yaitu berapa? 3 juta. Kemudian saudari seibu mendapatkan 1/6, yaitu berapa? 1 juta rupiah. Suami dikasih 3 juta rupiah. Kemudian saudari seibu dapat 1 juta apa? Rupiah. Hartanya kan 6 tadi. Masih sisa enggak? Masih sisa berapa? 2 juta rupiah. Nah ini pembahasannya, ada pembahasan khusus. 2 juta ini untuk siapa? Nah, khulasoh kesimpulannya, ya, ada pembahasan khusus. Yang penting ngerti dulu berapa hak masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran was Sunnah. Contoh yang lain. Seorang mati meninggalkan istri. Mati meninggalkan istri. Kemudian punya saudara laki-laki seibu. 2 orang saudara laki-laki seibu. Nah, coba di... apa namanya... lalu dulu, perhatikan dulu. Jadi seorang mati meninggalkan seorang istri. Berarti yang mati laki-laki ya. Meninggalkan seorang istri dan 2 saudara seibu. 2 saudara seibu. Bismillah. Berapa ahli waris ini mendapat? Istri mendapatkan berapa? 1/4. Dari harta. 1/4 untuk istri. 2 orang saudara seibu berapa? Lebih dari 1. Kalau 1 berapa? 1/6 kan demikian. Nah, kalau 2 atau lebih berapa tadi? Fahum syuraka ufis sulus, mereka berserikat dalam 1/3. Berarti 2 orang saudara seibu itu dapat 1/3. Kemudian istri dapat 1/4. Kalau hartanya sebanyak 12 juta rupiah, 12 juta, maka istri mendapatkan 1/4, yaitu berapa? 1/4 berapa? 3. Istri dapat 3 juta, misalnya hartanya 12 juta. Ya, istri mendapatkan 3 juta rupiah. Ya, kemudian 2 saudara seibu ini dapatkan 1/3, yaitu berapa? 4. Ngerti nggih? 4 nanti dibagi rata untuk 2 orang masing-masingnya 2 juta. Baru terpakai 4 tambah 3 itu berapa? 7. Sementara hartanya berapa? 12. Tersisa 5 juta rupiah untuk siapa? Ini ada pembahasan tersendiri. Dalam ilmu waris. Yang penting itu dulu. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Seorang mati ya meninggalkan, kalau belajar waris ya ceritanya orang mati terus sambil mengingat mati. Seorang mati meninggalkan ya suami ya, seorang suami kemudian meninggalkan seorang ibu ya, ada suami ada ibu ya, kemudian ada 1 saudara seibu atau 1 saudari seibu. 1 saudari seibu. Saya ulangi, seorang mati meninggalkan apa tadi? Suami. Berarti yang meninggal perempuan. Ya. Meninggalkan seorang suami, meninggalkan ibu, ya, dan meninggalkan 1 saudari seibu. 1 saudari seibu. Nah, ini juga kalalah juga. Karena dia tidak punya anak, cucu, tidak punya asal-usul yang laki-laki. Kalau asal-usul perempuan ada, yaitu ibu. Nah, bagaimana pembagian waris untuk kasus ini? Ya, seorang mati meninggalkan suami, kemudian ibu, dan seorang saudari seibu. Berapa suami? 1/2. Ya. Suami setengah. Kemudian ibu. Berapa ibu? Ibu. Ibu itu kalau enggak, sekarang sudah kita pelajari. Kalau tidak sepertiga, seperenam. Dalam kasus ini ibu sepertiga. Ya. Karena mayit tidak punya anak, dan mayit tidak punya saudara, saudari yang lebih dari satu orang. Ini hanya satu orang, saudari apa? Si ibu. Maka ibu mendapatkan sepertiga. Jadi ibu mendapatkan sepertiga, suami mendapatkan setengah, ya. Kemudian siapa ini tadi? Saudari seibu mendapatkan seperenam. Mendapatkan seperenam. Ya, mendapatkan seperenam. Nah. Taib. Kalau hartanya sebanyak 12. Hartanya sebanyak 12 juta rupiah. Taib. Harta yang ditinggalkan 12 juta rupiah. Antum. Nah, kalau ngitung duit insya Allah siap. 12 juta dibagi 2 berapa? 12 bagi 2 berapa? Hah? 6 juta. Jadi suami mendapatkan berapa? 6 juta setengah. Baik, sisa berapa? Masih ada 6 ya. Ibu mendapatkan sepertiga. Sepertiganya berapa? Sepertiga dari 12. 12 bagi 3 berapa? 4. Ya kan? Ibu mendapatkan 4. Ya. Baik. Kemudian saudari seibu mendapatkan seperenam. Seperenam berapa? Seperenamnya berapa? 2. Ya. Habis sudah pas. Ya. Suami mendapatkan 6 juta. Ibu mendapatkan 4 juta. Saudari seibu mendapatkan berapa? 2 juta. Dengan demikian terbagilah harta itu habis untuk mereka bertiga. Tidak ada sisa. Ini wallahu a'lam ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Pembahasan ya ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa. Ya, di sini kita mengambil satu kesimpulan, ada beberapa faedah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalalah? Ya, apa kalalah tadi? Kalalah maknanya adalah seorang yang mati dan tidak punya ahli waris berupa apa? Keturunan dia langsung, ayah, apa, anak-anak atau cucu. Tidak punya keturunan, ya. Entah memang tidak punya keturunan atau sudah pernah punya tapi kemudian meninggal. Intinya ketika dia meninggal dia tidak punya. Ya. Baik. Atau punya namun murtad. Nasallahu alaihi wasallam. Ini beda agama sudah, dianggap tidak punya keturunan. Dan tidak punya apa? Asal usul laki-laki. Ini namanya kalalah. Ya. Kemudian di dalam ayat ini, ayat yang ke-12, faedah yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang warisan saudara-saudari mayit seibu. Jadi ayat ini khusus untuk menjelaskan saudara-saudari mayit yang seibu, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Faedah yang ketiga, kalau mereka bersendiri, mereka mendapatkan 1/6. Ya. Yang penting kalalah. Ya. Jadi saudara-saudari seibu itu mendapatkan 1/6. Kalau mereka ini 2 atau lebih, maka mereka berserikat dalam 1/3. Dalam 1/3. Nah, ini wallahu a'lam ya. Ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, warisan anak-anak ibu atau saudara-saudari seibu. Baik, barangkali ada pertanyaan, fadhol ikhwan. Nggih, monggo, mana ya? Ya, fadhol. Antum punya sawah, punya tanah, kemudian meninggal dunia, gitu ya? Antum punya rumah, terus istri punya sawah, oh, ya. Ya, misal ya. Oh gitu. Ya, ya, yang dibagi itu kan hartanya mayit. Ya sekarang hartanya mayit apa? Kalau hartanya mayit rumah, ya rumah itu dibagi. Berarti istri punya hak atas apa? Rumah. Ya. Cuman berapa hartanya? Kalau antum tidak punya anak, berarti istri punya hak seperempat dari rumah itu. Seperempat dari rumah itu. Kalau antum punya anak, berarti istri punya hak seperdelapan dari rumah itu. Apa? Ah, kalau yang meninggal istri, ya yang dibagi hartanya istri. Istri kan tadi punyanya sawah. Yang dibagi sawahnya. Ya, kalau rumah memang punya antum, misal, ya kan? Jadi yang dibagi adalah hartanya mayit. Ingat, perlu di... Jadi yang dibagi adalah hartanya apa? Mayit. Ya. Karena kalau orang mati, berarti kan kepemilikan tidak ada. Berpindah. Berpindah kepada siapa? Berpindah kepada ahli waris. Ya. Berpindah kepada ahli waris. Jadi yang namanya warisan, ya itu tadi. Yang berpindah adalah hartanya, apa namanya? Mayit. Yang dibagi, yang menjadi objek, ya, pembagian adalah hartanya mayit. Ya. Kalau ternyata harta itu adalah harta musyarrokah, bersama. Ini yang dikatakan dengan gonogini. Gonogini itu harta yang memang didapatkan bersama. Ya. Misalnya saya nikah dengan istri saya dalam keadaan sama-sama tidak punya modal. Ya, tidak punya apa-apa. Kontrak. Ya. Kemudian setelah itu saya punya harta, ya, istri juga punya harta, ayo kita usaha bareng, misal usaha bareng. Dari usaha bareng itu kemudian punya apa namanya? Rumah. Jadi rumah itu adalah memang kepemilikan bersama, didapatkan bersama. Nah, nanti kalau saya mati, yang dibagi bukan wujud rumah itu, namun rumah itu diperkirakan dulu mana yang memang bagian istri dan mana bagian apa? Saya. Ya. Misalnya membangun rumah itu, ya, paron misalnya. Saya separuh, istri separuh. Berarti yang separuh memang punya istri, yang separuh punya saya. Yang dibagi itu adalah yang memang harta saya itu separuh dari rumah itu. Itulah yang menjadi objek apa? Objek pembagian apa? Pembagian waris. Kalau memang itu adalah milik apa namanya? Bersama, didapatkan dengan cara bersama. Ngeten. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi sekali lagi yang menjadi objek, ya. Jadi objek pembagian adalah hartanya mayit. Hartanya apa? Mayit. Ini barangkali bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.